amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sarkun lama kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil islami alladhi yaduru alaihi qutbu rohahu. Qutbu roja, qutbu rohahu. Rohahu. Fabi kamaliha yakmalu wabi naqsiha yankusu. Yang kusu tauhidul insani nabahal musannifu ala zalika bihadihi tarjamati. Qauluhu babu qawlillahi ta'ala wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada. Al-ayata qala fi syarhil manazili akhbaro ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yukhibbullahu ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada. Fahada niddu fil mahabbati. Fahada niddun. Niddun fil mahabbati. La fil khalqi wal rububiyati. Fa inna ahadan min ahli al ardi la yusbitu hadan nida. Bi khilafi niddil mahabbati. Fa inna aktsara ahlul ardi. Ahlil ardi. Ya. Ahli, mudhofun ilaih. Ahlul? Ahli. Ahli ya? Oh iya. Mudhofun ilaih. Aksaru ahlil ardi qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil kubbi wat ta'zimi. Thumma qala ta'ala walladhina amanu ashaddu kubban lillah. Wa fi taqdiri al-ayati qawlani ahaduhuma walladhina amanu ashaddu kubban lillahi min ashabil andadi li andadihim wa alihatihim allati yuhibbunaha wa ya'zimunaha wa yu'azzimunaha min dunillahi. Parwa ibnu jaririn an mujahidin fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum kahubbillah mubahatan wa mudohatan lil mubahatun wa mudohatun wa mudohatun lil haqqi bil andadi walladzina amanu ashaddu hubban lillahi minal kuffari li awsanihim. Summa ruwa an ibni Zaidin qala haula'il musyrikuna andaduhum alihatuhum allati abadu ma'allahi yukhibbunahum kama yukhibbul ladzina amanu allaha walladzina amanu ashaddu hubban lillahi min khubbihim alihatihim. Taib, barak. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babu qaulillahi ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mereka menjadikan selain Allah, menjadikan tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa siapa yang mencintai sesuatu hal selain Allah seperti dia mencintai Allah, ini berbicara tentang musyrikin. Musyrikin mencintai Allah, tapi mereka juga mencintai tandingan-tandingan Allah dalam hal yang diibadahi. Mereka juga mencintai berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, karena dasar kecintaan kepada berhala-berhala mereka, terjadilah peperangan Badar. Ya, terjadilah pengusiran. Terjadilah intimidasi yang mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan dalih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelek-jelekkan berhala mereka yang mereka cintai. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Dan korelasi ayat ini dengan kitab Tauhid, bahwa siapa yang mencintai seseorang atau siapapun, berhala atau apapun, seperti dia mencintai Allah, maka dia telah syirik dalam syirik akbar, syirik mahabbah. Ya, syirik mahabbah. Syarah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam. Maka tatkala kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ya pokok atau landasan agama Islam. Alladhi yaduru alaihi qutbu rohahu, yang dengannya maka yaduru alaihi qutbu rohahu, ya. Ya, yang dengannya kutub putaran putaran berporos kepadanya, ya. Fabikamaliha yakmulu, maka dengan kesempurnaan kecintaan pada Allah maka sempurna pula tauhid. Wabinaksiha yanqusu tauhidul insan, dan dengan berkurangnya kecintaan pada Allah berkurangnya juga tauhid seseorang. Nabahal musannif, maka musannif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan tanbih, memberikan ya warning, peringatan ala dzalika bihadhihi tarjamah, mengenai hal tersebut dengan bab ini. Qala al-musannif babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada al-ayata. Ya, dan ayat seterusnya. Qala fi syarhil manazil. Ya. Maka disebutkan dalam kitab Syarhul Manazil. Berarti siapa yang berkata di kitab Syarhul Manazil? Siapa ini? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, yang dikenal dengan kitab Madarijus Salikin, ya. Nah, ini Al-Manazil, manazilnya Al-Harawi, buku Sufi, nah, yang disyarah oleh Ibnu Qayyim. Tasawuf lah, ya, buku yang banyak berbicara tentang ketasawufan. Akhbar ta'ala, maka Allah ta'ala mengabarkan, anna man ahabba min dunillahi syai'ah, bahwa siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, kama yuhibullah ta'ala, sebagaimana ia mencintai Allah ta'ala, fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada, maka dia termasuk diantara orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah. Fahada niddun fil mahabbati la fil khalqi warububiyati, maka tandingan ini dalam hal apa? Dalam hal kecintaan, bukan dalam hal penciptaan maupun rububiyah. Ya, dalam hal kecintaan. Syirik, syiriknya mahabbah. Tadi sebagaimana yang kita terangkan, musyrikin Quraisy, mereka mencintai berhala-berhala mereka seperti mereka cinta kepada Allah. Atas dasar kecintaan mereka kepada berhala mereka, terjadilah ya konflik antara musyrikin dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka mengusir, mengintimidasi, memerangi Rasulullah SAW karena kecintaan mereka yang tinggi kepada berhala-berhala mereka ketika berhala mereka diburuk-burukan, dijelek-jelekan oleh Rasulullah SAW. Ya. Fa inna ahadan min ahlil ard la yusbitu hadan nidda bi khilafin niddil mahabbati. Ya. Karena enggak ada seorang pun dari penduduk bumi ini yang mampu mempersekutukan Allah dalam hal rububiyah, enggak ada, ya enggak? Ada yang mampu mencipta, memberi rezeki? Enggak ada. Tapi berbeda dengan niddul mahabbah, bi khilafin niddil mahabbah. Lain halnya dengan ya, tandingan dalam kecintaan. Fa inna aktsara ahlil ard qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wa ta'zim. Karena mayoritas penduduk bumi mereka telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam hal kecintaan dan pengagungan, yang mereka mengagungkan, mencintai selain Allah. Tsumma qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kemudian Allah firmankan, adapun orang-orang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah ta'ala. Ya. Wa fi taqdiril ayati qaulan. Ya. Mengenai takdir dari ayat ini, ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ini ada asumsinya, kalau diasumsikan ada dua pendapat. Ya, mengenai hal ini ahaduhuma, yang pertama, walladzina amanu asyaddu hubbalillah min ashabil andadi li andadihim wa alihatihim. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan ashabil andad. Ya. dibandingkan para penyembah tandingan-tandingan selain Allah tadi, yang mereka mencintai andadihim, tandingan-tandingan selain Allah tadi, milik mereka tadi, wa alihatihim, dan sembahan-sembahan mereka, allati yuhibbunaha wa yu'adzimunaha min dunillah, yang mereka cintai, mereka agungkan, ya, dari selain Allah tadi. Wadih sini, jelas ya. Nah, ini yang pertama, orang-orang beriman lebih besar cintanya, sangat besar cintanya pada Allah dibandingkan dengan, ya, orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Ya. Barakallahu fikum. Orang Hindu cinta pada dewa-dewanya. Orang Buddha cinta sama Sang Buddha, si Siddhartha Gautama. Namun orang beriman, kalau pakai takdir yang pertama ini, orang beriman cinta mereka kepada Allah lebih besar daripada kecintaan musyrikin, kafirin terhadap togut-togut mereka. Ini yang pertama maknanya. Ya. Taib. Warah Ibnu Jarir, Ibnu Jarir meriwayatkan an Mujahidin dari Mujahid fi qaulih ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah, ya. Yang mereka apa namanya yuhibbunahum, yang mereka musyrikin mencintai berhala-berhala tadi atau tandingan sana tadi seperti mereka mencintai Allah, mubahatun wa mudahatun, ya, yaitu dengan mubahah, ya, dengan bangga, wa mudahatun, dan dengan menyerupakan Allah dengan tanding lil haqqi, ya, dan menyerupakan lil haq, nama Allah al-haq, Allah yang maha haq, bil andad, diserupakan dengan tandingan-tandingan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah, kata Mujahid apa? Minal kuffari li awzanihim, daripada orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Ya. Tsumma rawa'an Ibnu Zaid, kemudian beliau meriwayatkan dari Ibnu Zaid, haula'il musyrikun andaduhum wa alihatuhum allati abadu ma Allah yuhibbunahum kama yuhibbul ladina amanu Allah. Mereka musyrikin, ya. Mereka kaum musyrikin, ya, yang tandingan-tandingan selain Allah tadi yang ada pada mereka, maupun sembahan-sembahan Allah, maupun sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah di samping mereka menyembah Allah, ya, mereka mencintainya seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah. Namun Allah tegaskan, walladzina amanu asyhadu billah, orang-orang, adapun orang-orang beriman sangat besar cintai pada Allah, min hubbihim alihatahum, daripada kecintaan mereka musyrikin kepada sembahan mereka. Intaha. Ya. Ini yang pertama. Makna yang pertama disebutkan Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Naam, fadal. Jadi paham ya, walladzina amanu asyaddu billah, orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah daripada kecintaan musyrikin kepada sembahan mereka. Asani, makna yang kedua. Fadal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala, wasani walladzina amanu asyaddu hubban lillah minal musyrikina bil andadi lillahi. Fa inna mahabbatal mu'minina khalisatun wa mahabbatu ashabi ashabil andadi qad dhahabat andaduhum biqisti minha, wal mahabbatu al khalisatu asyadu minal mustaraqati, wal qawlani murattabani ala qawlaini fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum kahubbillahi, fa inna fiha qawlaini aydan ahaduhuma yuhibbunahum kama yuhibbunallaha fayakunu qad asbata lahum mahabbatallahi walakinnaha mahabbatu syarraku fiha ma'allahi ta'ala anda dahum. Wasani annal makna yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minuna yuhibbul mu'minuna allaha. Summa bayyana ta'ala anna mahabbatal mu'minina lillahi asyadu min mahabbati ashabil andadi li andadihim. wa kana syaikhul islami ibnu taimiyah rahimahullahu taala yurajjihu al-awwala yaqulu innama dhummu bi an syarraku bainallahi wa baina andadihim bil mahabbati walam yukhlisuha lillahi kamahabbatil mu'minina lahu wa hadhihi tasfiyatu al madhkuratu fi qouli ta'ala hikayatan anhum wa hum fin nari annahum yaquluna li alihatahum li alihatihim wa andarihim wa hiya mukhdaratun ma'ahum fil adhabi tallahi in kuna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin wa ma'lumun annahum la yusawwuhum bi rabbil alamin fi khalqi wa rububiyyati wa innama sawwawhum bihi fil mahabbati wa ta'zimi wa hadha aidan huwa al-adlu wal madhkuru fi qawlihi ta'ala alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ta'dilun ay ya'diluna bihi ghayruhu fil ibadati allati hiya al-mahabbatu wa ta'zimu. Baik. Wasani yang kedua ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, adapun orang-orang beriman sangat besar cinta pada Allah, minal musyrikin bil andadi lillah. Ya, daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah. Nah, jadi orang musyrik juga cinta pada Allah. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, ya, orang-orang beriman sangat besar cinta pada Allah. Pendapat pertama tadi apa? Daripada orang kecintaan musyrik kepada berhala mereka. Yang kedua, daripada kecintaan musyrik kepada Allah. Ya. Tapi fa inna mahabbatal mu'minin khalisatun. Nah, karena kecintaan orang-orang beriman itu tulus kepada Allah, murni. Ya, enggak mustarokah. Enggak mustarokah itu maksudnya apa? Enggak terbagi-bagi. Kecintaan yang melahirkan ibadah dari seorang mukmin hanya kepada Allah. Ya. Paham enggak sini? Maka kalau dia mencintai selain Allah, itu tidak kecintaan yang akan melahirkan ibadah. Paham gak sini? Jadi ketika dia cinta sama makhluk, gak akan diibadahi makhluk tersebut. Makhluk yang paling besar yang dia cintai apa? Apa sih makhluk yang paling besar yang dicintai seorang mukmin? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai, melebihi kecintaan dia pada seluruh manusia, orang tuanya sekalipun. Namun kecintaan kita kepada Nabi enggak menghadirkan, tidak menghantarkan kepada peribadatan kita kepada Nabi, apalagi kecintaan kita kepada selain Nabi, kepada anak, istri, suami gitu misalkan, kalau perempuan, bapak, ibu, cucu kalau kakek. Iya enggak? Iya. Taibarakallahu fikum. Jadi ini mahabbah khalisah. Wa mahabbata ashabil andad qad zahabat andaduhum biqistin minha. Biqistin minha. Ya. Nah, sedangkan kecintaan para penyembah tandingan tadi, ashabil andad, para penyembah tandingan-tandingan selain Allah tadi, itu qad zahabat andaduhum. Maka sembahan-sembahan mereka, tandingan-tandingan sana Allah tadi, itu telah ya, telah mengambil, telah diambil biqistin minha. Ya. Jadi si andad telah pergi dengan ya, apa namanya, telah mengambil ya, dengan bagian dari kecintaannya mereka tadi. Jadi si Andad dapat kecintaan. Andad ini togutnya lah ya. Dia telah dapat, dia dahabat, dia telah pergi mendapatkan kecintaan dari bagian kecintaan penyembahnya tadi. Wal mahabbatul khalisatu asyaddu minal mustarakati. Maka kecintaan yang tulus itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kecintaan yang mustarakah, yang bercabang-cabang. Wal qawlani murattabani alal qawlain. Ya. Nah, jadi ini ada dua pendapat kan? Nah, dua pendapat ini merupakan dampak dari dua pendapat dalam firman Allah Ta'ala, yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai seperti mereka mencintai Allah, fa inna fiha qaulaini aidan. Maka di dalam ayat ini juga ada dua pendapat juga. Ahaduhuma yang pertama, yuhibbunahum kama yuhibbunallaha. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah, fa yakunu qad asbata lahum mahabbatan lillah. Berarti di sini Allah menetapkan ada pada mereka kecintaan pada Allah. Ya kan? Kecintaan musyrikin kepada Allah, Allah tetapkan. Lakinnaha mahabbatun syarraku fiha ma'allahi ta'ala andadahum. Namun kecintaan itu yang mereka telah bagi-bagi dalam kecintaan tersebut kepada berhala-berhala mereka, andadahum. Tandingan-tandingan selain Allah untuk mereka tadi. Ma'allah di samping kecintaan mereka kepada Allah. Wasani yang kedua, annal ma'na yuhibbuna andadahum kama yuhibbul mu'minuna Allah. Nah, makna yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tadi seperti ya, kaum mukminun mencintai Allah. Summa bayyana ta'ala anna mahabbatal mu'minina. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kecintaan kaum mukminin asyaddu min ashabil andadi li andadihim. Lebih besar kecintaannya daripada penyembah tandingan, penyembah berhala tadi kepada berhala mereka. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yurajjih menguatkan al-qaula al-awwal. Pendapat yang pertama yaitu diisbat, ditetapkan adanya kecintaan musyrikin kepada Allah. Ya. Baik. Wa yaqul Ibnu Taimiyah mengatakan inna madzummu bi an syarraqu bainallahi wa baina andadihim fil mahabbah wa lam yukhlisu ha lillahi ka mahabbatil mu'minina lahum. Kata Ibn Taimiyah, mereka musyrikin dicela karena mereka telah membagi kecintaan mereka dan andad, tandingan-tandingan, berhala-berhala tadi dalam hal kecintaan, dan mereka tidak memurnikan kecintaan mereka kepada Allah seperti kecintaan kaum mukminin kepadanya. Ya, tabarakallahu fikum. Wahati taswiyah, maka kesamaan ini al-madhkuratu yang disebutkan ini fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala hikayatan anhum. Ya, ini adalah seperti apa namanya, sebuah hikayat. Ya, yang dalam rangka menceritakan mereka wahum binar ketika mereka di neraka annahum yaquluna li alihatihim wa andadihim, yang mereka berkata kepada ya sekutu-sekutu mereka, tandingan-tandingan selain Allah yang mereka sembah tadi, wahia muhdaratun ma'ahum fil adab. Ya, sedangkan mereka berada di neraka, dihadirkan bersama mereka di neraka dalam azab. Ya, apa kata para penyembah berhala ini kepada berhala mereka? Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami dulu menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Innama ya. Taib, wa ma'lumun annahum lam yusawwuhum bi rabbil alamin fil khalqi war rububiyah. Nah, sudah diketahui bahwasanya mereka tidak menyamakan berhala mereka dalam dengan Allah Rabbul Alamin dalam masalah penciptaan dan rububiyah, karena jelas tandingan-tandingan selain Allah itu enggak bisa mencipta, enggak bisa memberi rezeki dan yang lainnya. Wa innamasawwawhum bihi fil mahabbati wa ta'zim. Namun mereka menyamakan ya, tandingan-tandingan selain Allah tadi dengan Allah dalam hal kecintaan dan pengagungan. Wa hadha aidan huwa al-adalu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala. Ini udah dibaca belum? Udah ya? Ya. Dan ini juga ya, persekutuan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dzulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan ya, kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian namun orang-orang kafir mereka ya'dilun, mereka berpaling menyekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Ay ya'dilun bihi ghairahu fil ibadah. Itu mereka memalingkan ya, kepada selain Allah dalam ibadah, allati hiya al-mahabbatu wa ta'zimu. Iya, yaitu dalam hal kecintaan dan pengagungan. Karena ada namanya syirik, syirik mahabbah. Ya. Qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Naam, tafadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Wa hadhihi tusamma ayatul mihnati. Qala ba'du salafi, idda'a qaumun mahabbatallahi fanzalallahu 'azza wa jalla ayatal mihnati qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu isharatan ila dalilil mahabbati isharatun ila dalilil mahabbati wa thamratuha ila wa thamratiha wa fa'idatiha fa daliluha wa 'alamatuha ittiba'ur rasuli Allah ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oh, di sini ada dalam jalalah Allah ya. Berarti alnya salah kan, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa faidatuha wa samratuha mahabbatul mursili lakum. Fama lam tahsul al-mutaba'atu fala mahabbata lahu hasilatan wa mahabbatuhu lakum fala mahabbatukum lahu hasilatan. Kalau di antum tulisannya apa? Fa mahabbatukum lahu, oh di sini mahabbatu, oh yang wa mahabbatuhu lakum muntafiyatu. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyatun. Terus wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im wa dhakara lahum arba'a 'alamatin أحدها أنهم أذلة على المؤمنين قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم أرقاء رحماء مشفقين عليهم. Terus فلما ضمن أذلة هذا المعنى أذلتين kan di ayatnya أذلتين kan di sini. فلما ini min babil hikayah aja. Falamma dhammana adillatin hadzal ma'na addahu bi adati ala qala ata'u rahimahullahu lil mu'minina kal waladi li walidihi wal 'abdi li sayyidihi wa 'alal kafirina kal asadi 'ala farisatihi ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum al 'alamatu thalithatu الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال وذلك يحقق دعوى المحبة العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم وهذا علامة صحة المحبة فكل محبة akhadahu al-lawmu ala mahbubihi falaysa bimahabbi. Itu tadi la ta'khuduhum fillahi lawmatu. Lawmatu fa'il dari ta'khud. La ta'khuduhum fillahi lawmatu la'imin. Wa hadha 'alamatu sihhatil mahabbati. Fa kullu muhibbin أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. Terus, وقال تعالى. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر المقامات الثلاثة الحب وهو ابتغاء القرب إليه وتوسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من مضاف قرب من يحب قربه وحب قربتي قربه وحب قربه تبع لمحبة ذاته بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه وإن الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب لذاته ولا يحب فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وعلى نعيم الدنيا والآخرة ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. نعم. Dari mana tadi? Qul ta'ala. Qul in kuntum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Nabi jika kalian benar-benar mencintai Allah fattabi'uni ikutilah aku yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kalian. Hadhihitu sama ayatal mihnah. Ayat ini dinamakan ayat mihnah, ayat ujian. Ya, qala ba'du salaf sebagian salaf mengatakan idda'a qaumun mahabbatullah. Ada suatu kaum mereka mengklaim cinta pada Allah, mengaku-ngaku cinta pada Allah. Fa'anzalallahu ta'ala ayat al-mihna. Maka Allah menurunkan ayat ujian ini. Ya, sebagaimana keterangan ini datang dari Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ya. Yang mereka mengatakan inna nuhibbu rabbana. Ya, maka Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi. Ya, dan Allah menjadikan mengikuti Nabi sebagai tanda akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, isyaratun ila dalilil mahabbah. Ya. Dan ini sebagai isyarat akan adanya bukti kecintaan wa samaratiha dan buahnya. Wa faidatuha wa alamatuha. Faedah dan alamatnya. Di anda tulisannya yang faidatuha kecoret-coret apa namanya jadi cetakannya kayaknya itu tulisannya benar Pak Ida Tuhan. Ya. Coret yang ada huruf fa-nya doang sampai huruf ha. Ada, Pak? Dan alamatnya tanda cinta kepada ittiba'ur rasul, mencintai rasul. Pak Ida Tuhan wa samaratuha faedah dan buahnya apa? Mahabbatul mursilu lakum. Maka mendapatkan kecintaan al-mursil. Siapa yang mengutus rasul? Kan rasul mursal. yang mengutus, mursil namanya isim fa'il. Siapa yang mengutus? Allah. Akan mendapatkan kecintaan Allah kepada kalian. Fama lam tahsul al-mahabbatu fala mahabbatukum lahu hasilatin. Ya. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyatun. Ya. Fama lam tahsul al-muta'abatu fala mahabbatukum lahu hasilatun. Ya. Naam. Kemudian kata beliau, ya, maka yang tidak terdapat mutaba'ah, yang tidak ada mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lam tah fala mahabbatukum lahu hasilah. Ya. Maka enggak ada kecintaan darinya, dari Allah kepada kalian yang ada, enggak didapatkan. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyah. Ya, dan juga kecintaan ya ke Allah kepada kalian muntafiyah. Enggak ada. Ya. Artinya kecintaan kalian lahu kepada Allah hasilah enggak ada. Nihil. Jadi kecintaan kalian kepada Allah dianggap enggak ghairu hasilah. Enggak ada. Dan kecintaan Allah kepada kalian muntafiyah, ditiadakan. Gitu maksudnya. Maka kecintaan kalian pada Allah mahabbatukum lahu hasilah, enggak ada. Ya, enggak ada. Lam tahsul mutaba'atu, ya. Al mutaba'atu fala mahabbatukum lahu hasilah wa mahabbatuhu lakum muntafiyah. Nah, kalau enggak ada itiba' pada Rasul, kecintaan kalian pada Allah itu ya, pepesan kosong, gombal, enggak ada. Dan kecintaan Allah kepada kalian juga enggak dapat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang beriman, siapa yang diantara kalian yang murtad ya, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Jangan terbalik, lemah lembut terhadap mukminin, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'imin. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, wa dzakara lahum arba'a alamatin, maka Allah menyebutkan untuk mereka ada empat tanda di sini. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, ahaduha annahum adillatun 'alal mu'minin, mereka lemah lembut terhadap kaum mukminin. Qila ma'nahu ariqa'u ruhama'u. Ya, makna ada yang mengatakan maksudnya adalah ariqa, penuh apa namanya lembut, ruhama penyayang, musfikin sama ini penyayang juga, alaihim kepada mereka, atifina alaihim, santun terhadap mereka. Ya. Falamma dammana adillatin, ya, maka ketika kalimat adillah ini mengandung makna seperti ini, hadal makna addahu bi adati ala, ya, maka Allah memuta'adikannya. Addahu artinya memuta'adikannya, addahu memuta'adikannya dengan huruf ala, ya, adillatin alal mu'minin. Qala Atha, kata Atha rahimahullah ta'ala, lil mu'minina kal walad li waladihi. Maka mereka lemah lembut terhadap kaum mukminin, kata Atha, terhadap kaum mukminin lemah lembutnya cintanya seperti kecintaan seorang ayah ibu terhadap anaknya. Ya, wa kal abdi li sayyidihi, seperti kecintaan budak kepada tuannya. Ya, wa alal kafirina, kan asyidda'u alal kufar gitu. Kalau lihat ini apa? Ya. Aizzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang kafir. Ya, kal asad 'ala farisatihi. Ya. Ya, bagaikan ya singa terhadap mangsanya. Nah, ini kata siapa nih? Atha. Jangan terbalik. Sama kaum mukminin ke singa. Sama kafirin lembek. Ya. Asyidda 'alal kufar hama ubainahum. Keras terhadap orang kafir, lemah lembut kepada sesama mereka. Al-alamatus salisah, tanda yang ketiga, al-jihad fisabilillah. Bin nafsi, dengan jiwa, waliat, tangan, lisan dan juga lisan, wal mal dan harta. Wadzalika yuhaqqiqu da'wal mahabbah. Ya, maka ini betul-betul merealisasikan klaim pengakuan cinta tadi. Al-alamatur rabi'atu, tanda yang keempat, annahum la ta'khuduhum fillahi laumatu la'imin. Ya. Ya, tanda yang keempat, bahwa mereka tidak diambil oleh celaan orang yang mencela. Artinya apa? Mereka enggak peduli terhadap celaan orang yang mencela. Celaan orang yang mencela itu tidaklah ta'khuduhum, tidak merenggut mereka, tidak mengalahkan mereka. Wa hadha alamatu sihhatil mahabbah. Ini adalah tanda benarnya kecintaan pada Allah. Fa kullu muhibbin akhadahu laumu 'alal mahbubi. Ala mahbubi. Ya. Karena setiap orang mencintai sesuatu, maka cintanya itu akan diambil, dipengaruhi oleh celaan terhadap zat yang dicintainya. Falaisa bi muhibbin 'alal haqiqah. Ya, maka berarti ini bukan orang yang mencintai dengan benar. Ya. Qala ta'ala ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu yarju wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itulah yang mereka sembah, dan makhluk-makhluk yang mereka sembah ternyata makhluk-makhluk tersebut yabtaguna ila rabbihim. Ya. Ternyata mereka sendiri mencari jalan menuju Rabb-nya. Al-wasilah. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut azabnya? Pada qaral maqamati salasati. Maka Allah menyebutkan tidak tiga kedudukan. Yang pertama ini adalah al-hubba. Ya. Wa huwa ibtigaul qurbi ilaih. Ya, yaitu dengan dengan ibtigha, mencari pendekatan diri kepada Allah, ilaih, wa tawassul, dan bertawassul kepadanya, bil a'mali shalihah, dengan amal saleh, wa raja'u wal khauf, dan juga dengan harapan dan ketakutan. Ya dulu ala anna bitiqa' alwasilah, hal ini menunjukkan bahwasanya mencari wasilah amrun zaidun ala raja'ir rahmati wa khaufil adzab. Ya. Adalah amrun zaid. Ya. Adalah perkara yang lebih tinggi, yang dia lebih dibandingkan dengan dibandingkan dengan mengharapkan rahmat dan juga takut kepada adab. Wa minal ma'lum qat'an, dan juga telah diketahui secara pasti, la yutanafasu illa fi qurbi man yuhibbu qurbah. Ya. Tidak boleh berlomba-lomba kecuali berlomba-lomba untuk mendekatkan diri zat yang dia mencintai, ya, orang yang mendekatkan diri kepadanya. Ya. Wa hubbu qurbihi tab'un li mahabbati dzatihi. Dan ya, kecintaan hubbu qurbihi, apa maksud itu? Atau keinginan untuk dekat kepadanya itu mengikuti kecintaan kepada zatnya. Bal mahabbatu dzatihi aujabat mahabbat, ya, mahabbatal qurbi minhu. Ya. Jadi kecintaan kita beramal supaya ingin mendekat kepada Allah, itu adalah mengikuti kecintaan kita kepada zat Allah. Bahkan kecintaan pada zat Allah aujabat mahabbatal qurbi, itu mengharuskan kecintaan mendekatkan diri kepada Allah. Kita cinta sama zat Allah mengharuskan kita, ya, cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengharuskan kita ibadah, gitu maksudnya. Wa indal jahmiyati wal mu'atilah ma min dzalika kullihi syai'un. Sedangkan menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah, semua ini tidak ada pada, semua ini enggak ada sedikit pun. Ya. Enggak ada. Fa inna indahum, ya. Semua ini tidak ada artinya lah menurut mereka. Fa innahu indahum la taqrubu dzatuhu min syai'. Karena menurut mereka tidak ada kedekatan zat Allah kepada sesuatu apapun. Wala yaqrubu min dzatihi syai'un, dan sesuatu apapun tidak bisa juga mendekat kepada zat Allah. Ya. Menurut mereka zat Allah tidak bisa didekatkan dengan sesuatu apapun, dan sesuatu apapun tidak akan bisa mendekat kepada zat Allah. Wala yuhabbu li dzatihi wala yuhibbu. Sehingga tidak ada yang dicintai dari zat Allah, dan juga ya wala yuhibbu, dan zat Allah pun enggak bisa mencintai. Nauzubillah. Mereka menafikan sifat mahabbah. Fa ankaru hayatal qulubi, maka mereka mengingkari ya kehidupan kalbu, wa na'imal arwah, dan kenikmatan roh, ya wa bahjatan nufus. Ya. Mereka nafikan itu semua. Keceriaan jiwa mereka nafikan. Ya. Wa quratal uyun. Mereka nafikan juga apa namanya? Ya, nikmati pandangan mata. Penyejuk mata. Wa a'la na'imid dunya wal akhirah. Mereka nafikan juga ya, nikmat yang paling besar dunia dan akhirat. Walidzalika duribat qulubuhum bil qaswah. Oleh karena itu kalbu mereka menjadi keras. Waduribadunahum min wadunallah hijabun. Dan diberikan perumpamaan juga ya, ada penghalang antara mereka dengan Allah, ada hijab. Wa ma'rifatihi wa mahabbatihi. Ya, mereka pun juga terhalang dari mengenal Allah dan mencintai Allah. Wala ya'rifunahu wala yuhibbunahu. Mereka tidak kenal Allah, tidak pula mencintai Allah. Wala yadhkurunahu illa inda ta'tili asma'ihi wa sifatih. Mereka pun tidak menyebut Allah kecuali ketika menafikan nama-nama dan sifat Allah. Fadzikruhum a'dhamu asamihim wa auzarihim. Maka menyebut mereka adalah dosa terbesar dan kesalahan terbesar. Fadzikruhum, maka zikir mereka ketika mereka mengingat Allah itu dosanya besar, karena ketika mereka mengingat Allah cuma dalam rangka mentaktil, meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Baliu akabuna, bahkan mereka akan disiksa, diberi hukuman man yadzkuruhu bi asma'i wa sifatihi. Ya, bahkan menurut Jahmiyah akan disiksa, akan diberi hukum siapa yang berzikir kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya, wa nu'uti jalalih, dan sifat-sifat kemuliaannya. Wa yarmunahum bil adwa'i allati hum ahaqqu biha, dan mereka akan menuduh orang-orang tersebut ya membawa adwa'i, membawa penyakit yang mereka sebenarnya lebih layak untuk dituduh dengan tuduhan tadi. Wa ahluha, dan mereka memang orangnya. Nah, tapi cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.